Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Kita lanjutkan masih pada pembahasan mengawali mandi dengan berwudu sempurna. Sekarang halaman 120 ya, paragraf ketiga. Nah, kedua, wudu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di awal mandi, ya, wudu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di awal mandi adalah wudu yang mengangkat atau menghilangkan hadas kecil. Nah, itu jelas ya. Wudu itu mengangkat ya atau menghilangkan hadas kecil. Nah, hal ini berarti bahwa hadas kecil terangkat sebelum hadas besar. Ini berarti hadas kecil terangkat sebelum hadas besar. Artinya hadas kecil itu memang bisa terangkat meskipun sedang berhadas besar. Bagi orang yang junub, buktinya juga ketika seseorang hendak tidur dalam keadaan junub akan disunnahkan berwudu jika tidak sempat mandi. Ya, bersuci dari hadas besarnya sebelum tidur. Yang penting usahakan wudu sebelum tidur. Berarti wudu itu mengangkat hadas kecil, yakni meringankan hadasnya meskipun dia masih berhadas besar. Nah, kecuali waktu itu sempat ada yang ditanyakan oleh sebagian akhwat, bagaimana dengan orang yang sedang haid? Ya. Nah, dan telah kami jawab sebagian dari fuqaha madhab Hambali mengatakan tidak bisa kalau wanita haid berbeda. Nah, hadas kecilnya tidak bisa terangkat dengan wudu ketika sedang haid. Kenapa? Karena faktor hadasnya sedang berlangsung. Karena darah haidnya masih terus keluar. Ya, jadi faktor hadas besarnya itu masih berlangsung sehingga tidak bisa mengangkat hadas kecilnya dengan wudu. Beda dengan orang yang junub, faktor hadas besarnya, faktor junubnya kan sudah lewat. Nah. Baik, jadi jelas bahwa wudu itu mengangkat hadas kecilnya, berarti hadas kecil terangkat sebelum hadas besar. Nah, namun ada dua kemungkinan terkait dengan hadas besarnya. Kemungkinan yang pertama, wudu tersebut sekaligus mewakili mandi dalam mengangkat hadas besar dari anggota-anggota wudu yang dibasuh. Kan? Ini kemungkinan yang pertama. Wudu tersebut, ya, di samping mengangkat hadas kecil, juga sekaligus mewakili mandi dalam mengangkat hadas besar dari anggota-anggota wudu yang dibasuh. Jadi untuk anggota-anggota wudu yang sudah dibasuh, ya, hadas besarnya juga sudah terangkat. Dengan demikian tidak wajib dibasuh lagi bersama anggota-anggota tubuh lainnya dalam mandi. Nah, jadi setelah berwudu ya dilanjutkan mandinya, artinya mandi itu sebenarnya sudah dimulai dengan anggota-anggota wudu itu, diawali dengan bagian anggota-anggota wudu. Jadi anggota-anggota wudu ada biasanya juga sudah terangkat. Pada kelanjutan mandinya berarti anggota-anggota wudu tidak diulangi dibasuh karena sudah terbasuh pada wudu dan itu juga sekaligus mewakili mandi. Nah, berdasarkan hal ini niat mandi harus dari awal, mandi sebelum wudu. Jadi sebelum wudu ya sudah berniat mandi karena wudu itu bagian daripada mandi yang mengangkat hadas kecil dan hadas besar dari anggota-anggota wudu itu. Nah, hikmah didahulukannya anggota-anggota wudu adalah untuk memuliakan anggota-anggota wudu dan menyucikannya ya dari hadas kecil dan besar sekaligus. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, wudu tersebut yang dikerjakan di awal mandi ya, wudu tersebut adalah sunnah terpisah di awal mandi yang tidak mewakili mandi dalam mengangkat hadas besar dari anggota-anggota wudu. Jadi itu belum masuk dalam mandi, belum. Itu sunnah terpisah sebelum mandi, yakni berwudu yang hanya mengangkat hadas kecil dari anggota-anggota wudu itu. Dengan demikian, anggota-anggota wudu hadas besarnya belum terangkat karena tadi itu baru mengangkat hadas kecil. Jadi wudu itu adalah sunnah terpisah sebelum mandi. Ya, jadi itu hanya mengangkat hadas kecil dari anggota-anggota wudu. Dengan demikian, anggota-anggota wudu wajib dibasuh kembali dalam mandi untuk mengangkat hadas besar darinya bersama anggota-anggota tubuh lainnya. Jadi setelah berwudu tadi baru kemudian memulai mandi. Bisa dipahami? Itu tadi sunnah terpisah mengangkat hadas kecil. Nah, kemudian memulai mandi dan mandi ini ya meliputi seluruh tubuh termasuk anggota-anggota wudu untuk mengangkat hadas besar dari seluruh tubuh. Karena wudu yang pertama itu hanya hadas kecil. Bisa dipahami? Nah, ini kemungkinan yang kedua. Dan berdasarkan dua kemungkinan ini terdapat dua madhab. Dalam hal ini. Ya. Jadi madhab yang pertama itu mengatakan tata cara mandi yang sempurna ya, dari awal sudah berniat mandi, kemudian mandi itu dimulai dengan anggota-anggota wudu ya, dimulai dengan anggota-anggota wudu. Anggota-anggota wudu yang dibasuh mengangkat hadas kecil darinya dan mengangkat hadas besar, kemudian dilanjutkan dengan sekujur tubuh lainnya selain anggota-anggota wudu. Artinya mandi itu dimulai dari anggota-anggota wudu terlebih dahulu karena untuk memuliakan anggota-anggota wudu dan untuk menyucikan anggota-anggota wudu itu terlebih dahulu sebelum bagian tubuh yang lainnya. Ini mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua mengatakan sebelum mandi untuk mengangkat hadas besar ya, sebelum berniat mandi untuk mengangkat hadas besar terlebih dahulu disunnahkan berwudu. Wudu sempurna ya. bagaimana yang dilakukan ya jika tidak sholat. Dan wudu ini untuk mengangkat apa? Mengangkat hadas kecil. Nah, karena ini belum mulai mandi, belum. Ini sunnah terpisah. Wudu dulu untuk mengangkat hadas kecil. Setelah selesai berwudu, baru kemudian berniat mandi untuk mengangkat hadas besar dari seluruh tubuh. Jadi setelah berwudu, ya, niat mandi untuk mengangkat hadas dari seluruh tubuh berarti seluruh tubuh dibasuh, termasuk anggota-anggota wudu. Termasuk anggota-anggota wudu. Bisa dipahami? Nah, ini materi kedua. Baik. Kemudian di sini kami bahas bahwa yang menguatkan kemungkinan pertama bahwa wudu di awal mandi itu sudah bagian dari mandi dan sudah mengangkat hadas besar dari anggota-anggota wudu itu. Yang menguatkan itu adalah lafaz hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Tsumma afadha 'ala sa'iri jasadih." Kemudian beliau mengguyurkan air di atas tubuhnya yang tersisa. Ayo, perhatikan. Kemudian Nabi alaihissalam mengguyurkan air di atas sekujur tubuhnya yang tersisa. Tersisa di sini maksudnya selain anggota-anggota wudu. Juga lafaz hadis Maimunah radhiyallahu anha, "Tsumma ghassala sa'ira jasadih." Kemudian beliau membasuh bagian tubuhnya yang tersisa, yakni selain anggota-anggota wudu. Berarti wudu di awal itu sebagian dari mandi, sudah mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Setelah itu kelanjutan mandinya hanya untuk tubuhnya yang tersisa selain anggota-anggota wudu. Begitu. Nah, ini yang dimaksud oleh keduanya, oleh Aisyah dan Maimunah radhiyallahu anhuma, dengan bagian tubuh yang tersisa adalah yang belum terbasuh sebelumnya dengan wudu dan guyuran air di atas kepala. Nah, yakni kita kembali ke kedua hadis itu, keduanya menyebutkan Nabi mengawali dengan wudu, ya, kemudian bagian kepala, nah, kemudian membasuh sekujur tubuhnya yang tersisa. Baik. Pada hadis Maimunah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membasuh kedua kakinya saat berwudu. Supaya nanti kita lewati ya hadis Maimunah, Nabi mengakhirkan pembasuhan kedua kakinya di akhir mandi. Jadi ketika wudu, Nabi tidak membasuh kedua kakinya, ya, tetapi membasuhnya di akhir mandi. Jadi beliau membasuh kedua kakinya hanya sekali saja, hanya sekali, yaitu di akhir mandi, yaitu di akhir mandi untuk wudu dan mandinya sekaligus. Ini juga mendukung pendapat itu, kemungkinan itu. Pada hadis Maimunah, Nabi mengawali dengan wudu, tetapi Nabi tidak membasuhkan kedua kakinya. Di akhir mandi baru kemudian Nabi membasuh kedua kakinya. Berarti itu kan sekaligus untuk wudu, membasuh kedua kakinya itu wudu mengangkat hadas kecil dan untuk mandinya yang mengangkat hadas besar sekaligus. Nah, artinya wudu itu memang bagian dari mandi. Pada hadis Maimunah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengusap kepalanya. Tidak mengusap kepalanya dalam wudu, tetapi langsung mengguyurnya dengan air. Ya, sebagaimana pemahaman ini ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Padahal kita tahu wudu itu kan mengusap kepala. Kepala diusap dalam wudu. Tetapi pada hadis Maimunah Nabi, ya, setelah membasuh wajahnya, tangannya kanan kiri, ya, dari jari sampai ke siku, kemudian Nabi mengguyurkan air di atas kepalanya, bukan mengusap tapi membasuhnya. Ini menunjukkan bahwa ini sudah bagian dari gerakan mandi, bukan wudu yang terpisah. Ya. Nah, bisa dilihat kembali hadis Maimunah itu. Supaya semakin jelas di halaman 118. Hadisnya 118, 119. Nah, saya disebutkan. Ya. Kemudian berkumur-kumur dan istinsyak, kemudian membasuh wajahnya, kemudian membasuh kedua tangannya dari ujung jari, jari jemari sampai ke siku, kemudian membasuh kepalanya 3 kali, kemudian membasuh kepalanya 3 kali, bukan mengusap tapi membasuh. Nah, pada riwayat Muslim, kemudian mengguyur kepalanya 3 kali cidukan dengan sepeduh kedua tangannya. Jelas kan? Jadi itu berarti bukan wudu terpisah tapi sudah bagian dari mandi. Nah, yang mengangkat hadat kecil dan hadat besar. Al-Imam As-Sun'ani, kami nukil di sini dari Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah, menegaskan dalam kitab Subulus Salam, ya, Subulus Salam karya As-Sun'ani itu syarah penjelasan terhadap kitab Bulughul Maram, bahwa hadis Aisyah dan Maimunah radhiyallahu anhuma tampaknya menunjukkan 2 hal. Yang pertama, anggota-anggota wudu cukup dibasuh sekali saja untuk wudu dan mandi sekaligus. Ya. Yang kedua, tidak dipersyaratkan hadas besar harus terangkat terlebih dahulu untuk sahnya wudu. Nah, kami di sini mentarji nilai yang benar insyaallah. Yakni mazhab kemungkinan yang pertama, mazhab itu ya, itu yang benar, itu yang kuat. Jadi hendaknya berniat dari awal sudah berniat mandi. Nah, sudah berniat mandi untuk mengangkat hadas besar dan kecil. Nah, kemudian mandi diawali dengan anggota-anggota wudu. Nah, dengan anggota-anggota wudu. Jadi ketika sampai pada bagian kepala, bukan diusap 1 kali. Kepala dan kedua telinga bukan diusap 1 kali seperti halnya ketika berwudu, tapi langsung di apa? Dibasuh, langsung diguyur air 3 kali. Begitu. Ya. Kemudian dilanjutkan, ya, bisa langsung kedua kaki, ya, dibasuh. Bisa juga ditunda di akhir mandi. Jadi setelah kepala langsung bagian bawah dulu, leher tumbuh ke bawah, dimulai dari belahan kanan kemudian belahan kiri, kemudian nanti terakhir kedua kaki, atau langsung dilanjutkan dengan kedua kaki. Nah, berarti nanti di akhir, ya, kedua kaki sudah tidak diulangi di. Jadi ketika membasuh bagian tubuh bagian bawah, leher ke bawah, tangan dari ujung jari ke siku tidak diulangi dibasuh karena sudah tadi di awal. Bisa difahami? Nah. Bersama dengan itu, apabila seseorang mandi dengan mazhab yang lainnya, jadi diawali dulu dengan wudu yang sempurna, yakni kita tidak bisa mengingkari dan menyalahkan. Artinya terkadang jika itu diamalkan, ya, itu juga sah. Jadi wudu dulu dengan wudu yang sempurna, berarti bagian kepala dan telinga diusap hanya 1 kali, karena sunnahnya begitu. Nah, sampai kegerakan membasuh kedua kaki. Dan ini hanya mengangkat hadas kecil. Setelah itu berniat mandi, yang akan mengangkat hadas besar. Jika ini dilakukan, nah ini juga bisa. Baik, tapi mengamalkan yang pertama tadi itu lebih simpel. Lebih simpel, ya kan? Nah, lebih simpel karena tidak berwudu secara terpisah di awal. Nah, melainkan langsung mandi dimulai dari anggota-anggota wudu. Nah, ini lebih simpel, lebih cepat. Nah, anak pribadi lebih sering mengamalkan itu. Lebih sering mengamalkan mazhab itu. Nah, kan itu yang sesuai yang ditunjukkan pada hadis Maimunah. Nah. Baik. Sekarang kita lanjut. Tata cara keempat, Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Tsumma yahthu," yakni "tsumma yahthu al-ma'a ala ra'sihi." فَإِذَا أَرْوَاهُ أَفَاضُ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. Kemudian mengguyurkan air di atas kepala dengan cidukan tangan. Ya, jika telah meratakannya di seluruh kulit kepala, mengguyur kepala 3 kali. Jadi ini tata cara ini adalah menyela-nyela rambut kepala. Nah, menyela-nyela rambut kepala. Jadi setelah berwudu, ya, menyela-nyela rambut kepala disunnahkan menciduk air dengan telapak tangan dan mengikatnya di atas kepala. Nah, lantas meratakannya di seluruh kulit kepala dengan cara menyela-nyela rambut kepala dengan jari-jari tangan. Nah, jika mengamalkan mazhab yang dikuatkan tadi, ya, berarti ini berniat mandi. Kemudian diawali dengan membasuh, ya, kedua telapak tangan, kan? Kemudian kumur-kumur, kemudian istinsyak menghirup air ke rongga hidung, kemudian membasuh wajah, kemudian tangan dari ujung jari ke siku kanan, kemudian ke kiri, ya, kemudian langsung mengamalkan ini. Langsung mengamalkan ini, ya. Jadi menciduk air dengan telapak tangan dan menguyurkannya di atas kepala, lantas diratakan di seluruh kulit kepala, di sela-sela begini, gosok-gosok sampai merata. Nah, bisa difahami? Nah, adapun jika mengamalkan mazhab yang satunya, yaitu wudu dulu terlebih dahulu secara sempurna dari awal sampai akhir, setelah itu mulai mandi, nah, baru mengerjakan ini. Nah, ini yang pertama dilakukan. Nah, setelah berwudu dengan sempurna jika mengamalkan yang itu. Baik. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Tsumma ya'khudhu al-ma'a." Wa lafdz al-Bukhari, "Tsumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'." Fa yudkhilu asabi'ahu fi usul as-sha'ri. ولفظ البخاري فيخلل بها أصول شعره حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ولفظ البخاري ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه ثم أفاض على سائر جسده. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menciduk air, ya, lafaz al-Bukhari, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memasukkan jari jemari tangannya ke dalam air, kemudian memasukkan jari jemarinya ke pangkal rambut kepalanya. Lafaz al-Bukhari, kemudian menyela-nyela pangkal rambut kepalanya dengan jari jemarinya, hingga apabila beliau sallallahu alaihi wasallam menganggap air telah merata di seluruh kulit kepalanya, beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian mengguyurkan air di atas kepalanya 3 kali cidukan dengan kedua tangannya, kemudian mengguyurkan air di atas tubuhnya yang tersisa. ya, muttafaq alaih. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar, kami nukilisin Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, alim ulama sepakat bahwa menyela-nyela rambut kepala tidak wajib. Jadi mengambil air kemudian ya menyela-nyela rambut kepala, menggosok untuk meratakan air di sekujur di seluruh kulit kepala. Nah, ini disepakati oleh ulama bahwa ini tidak wajib, hukumnya hanya sunnah. Ya, kecuali jika rambut kepala terlumuri sesuatu yang akan menghalangi air untuk mencapai kulit kepala, hukumnya wajib. Jika ada sesuatu yang melumuri kepala dan tanpa digosok, ya, dengan jari jemari, air itu tidak akan membasuh pangkal rambut, kulit kepala, karena terhalangi oleh sesuatu yang melumuri kepala itu, berarti wajib digosok untuk memastikan terbasuh secara merata. Ya, ini dari Ibnu Hajar. Sementara itu Ibnu Rusy rahimahullah menukil adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ya, karena sebagian ulama ada yang berpendapat menyela-nyela rambut kepala hukumnya wajib. Ada ulama yang mengatakan wajib menyela-nyela rambut kepala, menggosok-gosok, ya, kulit kepala. Ada yang mewajibkan. Nah, tetapi yang benar adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan sunnah. Hukumnya hanya sunnah, tetapi seperti yang sudah kita dengar tadi, apabila ada sesuatu yang melumuri kepala yang akan menghalangi air sampai ke kulit kepala, berarti wajib digosok-gosok. Nah, setelah menggosok-gosok kulit kepala ini, maka rambut, ya, sampai memastikan sudah terbasuh semua, kelanjutannya adalah mengguyur kepala. Setelah menyela-nyela rambut kepala secara merata, kepala diguyur tiga kali. Lahiriah ucapan Al-Syeikh Al-Uthaymin rahimahullah pada kitab ini dan Majmu' Al-Fatawa Al-Rasail, fatwa beliau yang dimuat di Majmu' Fatawa Al-Rasail, setiap guyuran meliputi seluruh kepala. Demikian pula lahiriah ucapan guru beliau yaitu Syekh Ibn Baz dalam fatwa beliau yang dimuat dalam kitab Majmu' Al-Fatawa. Jadi tiga guyuran itu meliputi seluruh kepala. Jadi diguyurkan di tengah. Setiap guyuran, ya, diguyurkan di tengah. Jadi meliputi seluruh kepala. Ini, ya, ini lahiriah yang dinukil dari ucapan Ibn Uthaymin dan gurunya itu Syekh bin Baz. Nah, hal ini adalah lahiriah hadis Aisyah. Ini yang tampak terpahami dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, hafana ala ra'sihi thalatha hafanat. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian mengguyurkan air di atas kepalanya, ya, tiga kali cidukan dengan kedua tangannya. Jadi pada awalnya waraful Bukhari, thumma yasubbu ala ra'sihi thalatha ghurafin biyadaihi. Ya. Jadi maknanya beliau kemudian mengguyurkan air di atas kepalanya dengan tiga kali cidukan dengan kedua tangannya. Nah, ini salah satu pendapat. Nah, namun pendapat yang lebih kuat. Nah, perhatikan. Pendapat yang lebih kuat daripada pendapat tadi adalah pendapat yang mengatakan bahwa guyuran pertama untuk belahan kanan kepala. Jadi tiga guyuran itu dibagi tiga rupanya. Guyuran yang pertama belahan kanan kepala. Ya. Kemudian guyuran yang kedua untuk belahan kiri kepala. Ini yang belahan kanan dulu, kemudian belahan kiri. Kemudian guyuran terakhir yang ketiga untuk pertengahan kepala, ini yang menyeluruh. Nah, hal ini berdasarkan riwayat lain dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ghtasala min al-janabati da'a bi syai'in nahwil hilab. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya ya Nabi jika hendak mandi janabah, beliau sallallahu alaihi wasallam minta disiapkan air dalam wadah, dalam bejana seperti ya, dalam wadah seperti bejana untuk memerah susu. Fa akhadha bi kaffihi bada'a bi shikfi ra'sihi al-ayman thumma al-aysar thumma akhadha bi kaffaihi fa qala bihi ma'ala ra'sihi. Lantas beliau sallallahu alaihi wasallam menciduk air dengan kedua telapak tangannya ya, dan memulai dengan mengguyur belahan kanan kepalanya. Mulai dia mengguyur belahan kanan kepalanya, kemudian belahan kiri kepalanya, kemudian mengguyur pertengahan kepalanya. Muttafaq alaih. Nah, jadi riwayat muttafaq alaih ini lebih rinci. Nah, riwayat ini merincikan apa yang diglobalkan pada riwayat sebelumnya. Riwayat sebelumnya itu ya, mujmal global, bahwa Nabi mengguyur kepalanya 3 kali global. Ternyata ada riwayat lainnya juga muttafaq alaih merincikan 3 kali itu rupanya dibagi, yang pertama untuk belahan kanan, yang kedua untuk belahan kiri, kemudian terakhir baru untuk seluruhnya di pertengahan. Nah, baik, di sini Al-Imam Al-Bukhari membuat bab dalam kitab sahihnya dengan judul bab seorang yang memulai mandinya dengan belahan kanan kepala. Ini bab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahih Al-Bukhari, judulnya seorang yang memulai mandinya dengan belahan kanan kepala, dan meriwayatkan hadis Aisyah radhiyallahu anha dengan lafaz kunna idza asabat ihdana janabatun akhadhat biyadayha thalathan فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. Ya, adalah kami istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, jika salah seorang dari kami junub, kata Aisyah, dia mengguyur kepalanya 3 kali dengan kedua tangannya ya, kemudian mengguyur belahan kanan tubuhnya sekali cidukan dengan salah satu tangannya, dan mengguyur belahan kiri tubuhnya sekali cidukan dengan tangan yang lain. Ini riwayat Al-Bukhari. Hadis ini meriwayatkan amalan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki hukum seperti hadis yang marfu', dan yang dinisbahkan disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tampaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal itu dan menyetujuinya. Ya. Nah, perhatikan bagaimana memahami apa yang dimaukan Al-Bukhari dengan hadis ini. Al-Bukhari menulis babnya bab seseorang yang memulai mandinya dengan belahan kanan kepala. Kemudian maksudnya belahan kepala kanan, kemudian belahan kiri, kemudian terakhir di tengah. Padahal hadis yang diriwayatkan di bab ini oleh Al-Bukhari amalan istri-istri Nabi SAW, yang tentunya itu dengan persetujuan Nabi, sehingga secara hukum seperti hadis yang disandarkan kepada Nabi. Tetapi riwayat ini hanya mengatakan ya, salah satu dari istri Nabi itu jika mandi junub mengguyur kepalanya 3 kali dengan kedua tangannya. Mengguyur kepalanya 3 kali dengan kedua tangannya. Tidak ada perincian di sini. Tetapi Al-Bukhari justru menyebutkan hadis ini ya, di bab ini dengan judul babnya yang merincikan kanan dulu kemudian kiri kemudian bagaimana ini? Di sini ada keterangan Ibnu Hajar. Ana nukil kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, tampaknya Al-Imam Al-Bukhari membawa riwayat global ini ke riwayat Aisyah yang sebelumnya yang merincikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan belahan kanan kepalanya. Inilah hebatnya fikihnya Al-Bukhari. Inilah hebatnya fikih Al-Imam Al-Bukhari. Beliau bukan hanya hafiz yang luar biasa yang telah mempersembahkan buat umat ini sahih Al-Bukhari, hadis-hadis yang sahih, ya kitab paling sahih setelah Al-Qur'an. Kitab paling sahih setelah Al-Qur'an, sahih Al-Bukhari. Ya, bukan hanya kehebatan hafalan beliau tapi juga kehebatan fikihnya. Nah, sahih Al-Bukhari itu dibuat dengan dibagi menjadi kitab-kitab ya, dan ada bab-babnya, judul-judul babnya itu menunjukkan fikih beliau. Jadi justru Al-Bukhari ingin mengajari kita bahwa riwayat global seperti ini, ya, riwayat global seperti ini mengguyurkan di atas kepala 3 kali itu harus dibawa ke riwayat lain yang memberi rincian yang juga dikeluarkan oleh beliau. Nah, oleh karena itu hadis yang global ini ditampilkan justru di bawah bab yang menunjukkan dirincikan kepala belang kanan kepala dulu, kemudian belang kiri, kemudian pertengahan kepala. Nah, jadi inilah yang benar ya. Ini yang benar, ini yang terkuat. Jadi ya, sunnahnya ketika membahas bagian kepala adalah setelah kita menggosok-gosok ya, meratakan seluruh kulit kepala ya. Setelah itu kita guyur 3 kali dengan memulai belahan kanan. Nah, dengan sidukan 2 telapak tangan, kemudian yang kiri, kemudian terakhir di pertengahan. Jika seseorang misalkan ada timbanya misalnya, gayung ya, pakai itu, enggak masalah. Nah, yang penting bagian belahan kanan dulu, itu dulu yang diguyur. Setelah itu diguyur belahan kiri, kemudian terakhir pertengahan. Nah, begitu. Nah. Kemudian masalah. Nah, ini ya masalah, yaitu hukum mengurai ikatan rambut saat mandi. Hukum mengurai ikatan rambut saat mandi. Pembahasan ini untuk zaman sekarang, di zaman kita ini ya, ini terkait dengan secara praktik terkait dengan wanita ya. Nah, terkait dengan wanita ya, karena di zaman kita ini, zaman modern ini, hanya kaum wanita yang panjang rambutnya. Nah, kaum pria rata-rata rambutnya pendek. Nah, rambutnya pendek. Nah, ya, kata Ibn Utsaimin rahimahullah, ya, di zaman kita, ya, orang-orang sudah beralih ke rambut pendek. Tayyib Al-Albani rahimahullah juga menyebutkan hal itu, bahwa di zaman kita rata-rata sudah rambut pendek, kecuali ada beberapa negara tertentu yang prianya masih panjang rambutnya. Nah, di zaman dulu di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang dekat dengan itu ya, di zaman itu rambut panjang laki-laki biasa. Laki-laki berambut panjang dia biasa, dan mereka mengikat rambutnya itu biasa. Nah, karena rambutnya panjang diikat itu biasa. Nah, sampai ada hadis dari Nabi SAW melarang pria mengikat rambutnya dalam sholat. Nah, larangan itu tertuju untuk kaum lelaki. Nah, dilarang sholat dalam keadaan rambut terikat. Jadi supaya rambut ya ikut sujud. Nah, supaya rambut ketika sujud ikut sujud, ikut jatuh ke tanah. Adapun jika diikat kan tertahan. Nah. Jadi ini terkait dengan rambut yang diikatnya tadi sebagai gambaran. Nah. Karena memang apabila seseorang memilih untuk memanjangkan rambutnya, itu ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Ada hadis Nabi SAW dalam Sunan ya. Nabi mengatakan, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu. Man kana lahu sya'run falyukrimhu. Barang siapa punya rambut, yakni rambutnya panjang, dia memelihara rambutnya dipanjangkan, maka hendaknya dia muliakan rambutnya. Yakni hendaknya dia rawat rambutnya. Butuh dirawat. Naam. Ya. Butuh dirawat. Naam. Tayyib. Dan rawat yakni diminyaki, disisir. Nah, tapi juga di sisi lain ada larangan Nabi. Nah, ini tambih bagi kaum lelaki. Ada larangan Nabi alaihissalam. Naam, yakni naha Rasulullah sallallahu anit tarajjuli, naha ar-rajul anit tarajjuli illa gibba. Nah, Nabi alaihissalam melarang lelaki menyisir rambutnya tiap hari. Menyisir rambutnya tiap hari dilarang oleh Nabi. Nah, jadi yang menyisir rambutnya tiap hari itu wanita ya. Wanita memang tugasnya berdandan. Yang sudah punya suami apalagi ya. Tugasnya memang berdandan depan cermin terus. Nah, sisir rambut ya, supaya tampil senantiasa tampil memuka ya untuk suaminya. Nah, itu memang urusannya perempuan. Kalau laki-laki tiap hari nyisir tiap saat depan cermin itu jadi wanita jadinya. Enggak cocok. Cocok. Laki-laki itu harus ya, dia harus jantan. Nah, laki-laki itu kan disiapkan untuk berjihad kan. Jadi perangai-perangai yang seperti itu enggak cocok untuk laki-laki. Nah. Seperti itu. Baik. Ini selingan. Nah, di sini masalah ini membahas hukum mengurai ikatan rambut saat mandi. Nah, dijelaskan bahwa tidak diwajibkan. Barangkali tadi masih butuh aneh ya, khawatir belum dilafalkan. Jadi tadi dilarang menyisir tiap hari. Berarti caranya bagaimana? Selang-seling. Jika hari ini disisir, hari ini besok biarkan aja, jangan disisir. Bagaimanapun keadaannya biarkan aja. Nah, lusanya disisir lagi. Jadi selang-seling. Atau bisa juga begini. Hari ini disisir, besok disisir lagi. Setelah itu dibiarkan 2 hari misalnya. Nah, begitu. Al-muhim jangan tiap hari. Jangan tiap hari, itu saja. Baik. Nah, kita lanjut. Mudah-mudahan kita bisa selesai yang tersisa satu masalah ini. Hukum mengurai ikatan rambut saat mandi. Tidak diwajibkan mengurai ikatan rambut saat mandi asalkan tidak menghalangi air dari seluruh kulit kepala. Nah, ini perhatikan anak katakan tadi untuk zaman kita sekarang sangat terkait dengan wanita ya, karena wanita yang biasanya mengikat rambutnya. Nah, wanita yang biasanya panjang rambutnya. Jadi mengurai ikatan rambut saat mandi tidak wajib. Asalkan syaratnya asalkan tidak menghalangi air ya dari seluruh kulit kepala. Jadi ikatan rambut itu tidak menghalangi air masuk ke seluruh kulit kepala. Apabila ikatan rambut itu sangat kuat dan rapat sehingga dikhawatirkan akan menghalangi air dari seluruh kulit kepala, wajib melepasnya. Wajib melepas ikatan itu. Nah, tidak ada bedanya dalam hal ini antara laki-laki dan wanita. Nah, antara mandi janabah dan haid atau nifas. Ini pendapat jumhur yang dirajihkan oleh Asy-Syaukani. Dalilnya adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si fa anquduhu li ghusl al-janabati wa fi riwayatin al-haydhi wal janabah." Qala la. "Innama yakfiki an tahtiya 'ala ra'siki 3 hathayatin ثُمَّ تُفِيدِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَفْهُرِينَ." Wahai Rasulullah, kata Ummu Salamah, aku adalah wanita yang biasa mengikat atau menjalin rambutnya. Apakah aku harus melepasnya untuk mandi janabah? Pada riwayat lain dengan lafaz, untuk mandi dari haid dan janabah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak harus. Tidak harus berarti tidak wajib. Iya, tidak harus berarti tidak wajib. Sesungguhnya cukup bagimu, kata Nabi, sesungguhnya cukup bagimu mengguyurkan 3 cidukan air di atas kepalamu. Kemudian engkau mengguyur seluruh tubuhmu. Dengan itu engkau menjadi suci. Hadis riwayat Muslim. Jadi jelas sekali ini dalil bahwa tidak harus dilepas ikatan itu. Nah, dengan syarat apa yang telah dijelaskan tadi. Nah, hukum ini juga berlaku pada lelaki, sebab pada asalnya tidak ada perbedaan hukum antara laki-laki dan wanita dalam syariat ini kecuali yang dibedakan oleh dalil. Ya, jadi pada asalnya hukum yang berlaku untuk wanita berlaku untuk laki-laki. Hukum yang berlaku untuk laki-laki berlaku untuk wanita kecuali ada dalil khusus yang membedakan antara keduanya. Sedangkan dalam hal ini dalil yang membedakan itu tidak ada. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah telah mengupas masalah ini dengan tuntas beserta dalilnya dan bantahan terhadap pendapat-pendapat lainnya dalam kitab beliau yang berjudul As-Saydul Jarrar. Nah, ini tata cara yang keempat. Mungkin kita cukupkan dengan ini. Tersisa tata cara yang kelima. Jadi bagian kepala sudah selesai ya? Bagian kepala sudah selesai. Nah, ya. Setelahnya akan masuk ke sekujur tubuh bagian bawah, leher ke bawah. Nah, itu nanti insyaallah pembahasan berikut. Jika masih ada waktu belum masuk salat Isya, kita bisa tanya jawab sedikit. Fadhil. Nah, jika dia mandi otomatis akan basah tentunya. Akan basah. Dia kan bagian kanan. Bagian kan dengan cidukan 2 tangan itu banyak ya. Banyak itu. Nah. Kemudian kiri, diulang kiri, kemudian terakhir di tengah lagi. Nah, jadi memang mandi itu mandinya sama, jadi bukan model mandi lempar-lempar begitu ya. Airnya lebih banyak yang terlempar ke kanan, ke belakang daripada, jadi bukan mandi seperti itu modelnya. Jadi air ini memang diciduk, kemudian air ini kan dikasuhkan di kepala mengalir dengan lembut, ya. Digosok, gitu kan? Kepalanya, rambutnya terkena, ikut tersiram, terguyur. Kemudian, jadi bukan model gini-gini. Lebih banyak yang terlempar airnya daripada yang mengguyur kepala dan itu. Nah, seperti itu. Ya, coba jadi praktekkan. Nah. Sama kan, wudu juga begitu kan. Orang terbiasa boros air itu masalahnya. Terbiasa padahal ya. Dengan air yang sedikit sebenarnya cukup. Apalagi jika menggunakan ini dengan gosokan kan, dibantu dengan gosokan ini. Gosokan terapkan itu mesti cukup. Ya, tapi andaikan misalkan kan yang namanya mandi ya, terkadang mungkin tangannya kurang sempurna gerakannya, atau mungkin tersangkut ya, mungkin airnya terus ada yang tumpah misalkan tempat lain ya. Ya enggak apa-apa di double gitu loh, diambil lagi untuk ini. Nah, kan terkadang mungkin ada yang tertumpah airnya, yang ambil diganti, ambil lagi air untuk. Nah, jadi intinya semuanya terbasuh. Nah, ada lain? Di situ sudah masuk ya. Kepala itu, ketika tadi kepala ini, itu termasuk membasuh telinga di situ. Nah, Jadi ketika jika disebut dalam, jadi perhatikan dalam cara, tata cara bersuci, ketika disebut kepala tanpa disinggung telinga, itu telinga sudah masuk di situ. Nah, jadi di situ maksudnya tadi bagian kepala berarti termasuk kedua telinga dibasuh. Nah, dibasuh. Jadi bagian kepala ini tuntas. Bagian kepala tuntas, selesai. Nah. Ya. Adapun wajah kan sebelumnya sudah kan tadi? Kan diawali dengan anggota-anggota wudu kan? Nah, diawali dengan anggota wudu sudah. Wajah sudah. Nah, jadi tadi kepala termasuk kedua telinga. Nah, setelah itu kan lanjut leher ke bawah, ya kan, berikutnya nanti kan, ya berikutnya. Ada lagi yang lain yang mau diperjelas? Nah. Pakai sabun, pakai sampo boleh. Boleh. Ini sudah kita lewati. Ingat enggak di halaman berapa? Nah, bisa dimurajaah kembali, ya. Supaya diingat tempatnya dalam kitab. Halaman berapa itu? Pada pembahasan perbedaan mandi junub dengan mandi suci dari haid dan nifas. Perbedaannya hanya dua, ya. Halaman berapa? 112. Bisa dilihat di buku halaman 112. Halaman 112. Tidak ada perbedaan antara mandi suci dari janabah dengan mandi suci dari haid atau nifas kecuali dalam dua hal. Pertama, pada mandi suci dari haid atau nifas disunnahkan penggunaan bubuk daun bidara sebagai zat pembersih kotoran. Fungsi ini, yaitu fungsi daun bidara itu, bisa digantikan dengan sabun. Di zaman kita sekarang pakai sabun, ya, untuk keramasnya sampo, itu penggantinya, ya. Nah, jadi ini disunnahkan pada mandi suci dari haid dan nifas pada wanita berarti ini. Nah, bagaimana dengan mandi junub yang ditanyakan tadi kan? Laki-laki misalnya, apakah juga bisa menggunakan itu? Atau wanita ketika mandi junub, apakah bisa menggunakan itu? Di sini di bagian akhir ana nukil fatwa. Ini halaman 113, lihat paragraf terakhir. Adapun penggunaan daun bidara yakni bubuknya dan semacamnya pada mandi janabah, ya. Al-Imam Ibnu Baz berfatwa. Jadi lihat ya. Tidak mengapa, kata Syekh bin Baz, tidak mengapa menggunakan sabun, sampo, daun bidara dan semisalnya yang berfungsi menghilangkan kotoran pada mandi janabah. Jadi bisa. Tapi kita tidak mengatakan disunnahkan, enggak. Kita tidak mengatakan afdol, lebih besar pahalanya, enggak. Kita tidak mengatakan begitu. Pada mandi janabah kita tidak mengatakan itu. Beda dengan mandi suci dari haid dan nifas. Nah, kita mengatakan itu afdol, pahalanya lebih besar karena memang disunnahkan. Adapun pada mandi janabah boleh, tapi kita tidak mengatakan itu termasuk bagian dari sunnah mandi janabah, tetapi boleh. Tidak ada masalah. Jelas ya? Nah. Belum masuk. Sudah cukupnya. Nah, kita al-muadzin yuadzin, muadzinnya bisa adzan, kita salat isya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.